sangat beda perasaanku di saat membelukmu dengan tulus. Satu ungkapan tentang tali kasih dan cinta. Nafasku dan cintaku hanya untuk dirimu dengan tulus, dengan kasih. Hari-hari terasa sepi dan cinta bukti suci adanya. Sangat tak kusadari nafasku dan cintaku hanya sepi tanpa ada dirimu di sisiku. Jangan berpaling kasih dari hatiku yang ku sesali saat school.